Biasa cinta satu sapinta yang terlalu mengekang rasa karena kalau saya bilang satra kan berpindah karena susah ya. Jangan kau berulang satra kan menjual cukup jaga hati biar tambah cinta karena kalau saya bilang satra kan berpindah karena susah ya. DJ Opus Remix. Biasa saja cinta, performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, membuat dirimu tak nyaman. Maaf anakku sayang. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix.